Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada pada pagi hari ini, juga khususnya para mahasiswa At-Taqwa College dan juga para santri, para wali santri yang berkesempatan, berkeluangan waktu mendengarkan dan menyimak ya kuliah kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat Allah yang tak terhingga ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang ya, nikmat iman, nikmat Islam. Yang kesempatan seperti ini ya tentu sekarang ini tidak bisa dinikmati oleh banyak ya, jutaan saudara kita yang lain. Saudara kita di Xinjiang ya, banyak saudara kita di Syria, di Rohingya ya, dan di tempat-tempat lain ya. Oleh karena itu waktu yang diberikan Allah, meskipun kita juga terus mendoakan ya masyarakat kita, diri kita, keluarga kita, juga bangsa kita supaya segera terhindar ya dari musibah corona ini. Nah, kita ambil kesempatan ya di saat kita punya waktu ya kita sehat ini untuk mendiskusikan ya, mencoba untuk menelaah masalah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita sudah masuk materi ke-10 ya, sesi ke-10 dari tema dari kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Ya, mudah-mudahan kita semua ya diberikan kesehatan oleh Allah SWT bisa menyelesaikan serial kuliah ini. Dan tema pagi ini adalah tentang hermeneutika dan dampaknya kepada umat Islam ya. Saya ingin bercerita tentang background ya, masalah hermeneutika. Mungkin bagi sebagian kaum muslimin ya, masalah hermeneutika ini masih belum begitu akrab ya. Saya pun juga baru mengenal masalah ini tahun 2003 ya, ketika saya diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kuliah S3 di ISTEC ya, di International Institute of Islamic Thought and Civilization. Jadi sebelum berangkat ya tahun 2003 bulan Januari ke Kuala Lumpur, saya sudah menulis buku ini ya tahun 2002, buku edisi berapa ini? Ya, ya 2002, Juni 2002. Ya bu, ini buku Islam Liberal, Sejarah Konsepsi Penyimpangan dan Jawabannya. Tahun 2002 ini buku sudah saya tulis dan ini buku cetakan kelima 2006 ya. Jadi ini tahun buku ini sudah saya tulis tahun 2000, bulan Juni tahun 2002. Sebelum saya ke Malaysia. Ya, jadi saya waktu itu ceritanya saya lulus S2 tahun 2001 ya. Menulis tesis tentang pragmatisme politik luar negeri Israel di Universitas Jayabaya di Jakarta. Nah, setelah itu saya berusaha untuk mengambil kuliah ya di beberapa tempat untuk melanjutkan studi Yahudi. Waktu itu saya pengennya melanjutkan studi tentang Yahudi. Tapi takdir menentukan lain, tiba-tiba datang Mas Hamid Fahmi Zarkasi ya, dibawa oleh sahabat saya Wisnu Pramudia ke rumah saya di Depok ya, untuk mengingatkan saya waktu itu supaya saya tidak melanjutkan kuliah ke Amerika atau ke Inggris, tapi saya diminta melanjutkan kuliah ke ISTEC. Nah, ISTEC itu saya tidak kenal sama sekali, namanya pun nggak dengar ya. Saya juga nggak kenal Profesor Wan Muhammad Nur sebagai wakil direktur ISTEC yang mengurus masalah administrasi di ISTEC itu. Saya juga tidak mengenal juga siapa Mas Hamid Fahmi Zarkasi waktu itu. Tapi ya, nah saat itu saya sudah aktif ya untuk menulis ya, karena saya selesai jadi wartawan, saya mengundurkan diri, kemudian saya hanya menjadi koresponden ya, koran luar negeri, juga membantu beberapa apa majalah Islam. Jadi saya lebih bebas ya, lebih banyak aktif di apa di waktu itu di KISD ya, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam dan seterusnya. Saya mau menceritakan background ya, background sampai saya mengenal masalah hermeneutika ini. Tahun 2001 itu muncullah JIL ya kan, Jaringan Islam Liberal, yang ketuanya adalah Ulil Absar Abdallah. Nah, tahun awal-awal munculnya JIL itu saya sudah beberapa kali diundang ya, diskusi dengan apa namanya, bisa dikatakan teman-teman di Jaringan Islam Liberal, terutama dengan Ulil Absar. Beberapa kali saya ketemu, bahkan kadang-kadang pergi ke daerah juga bareng diskusi ya, bicara dari hati ke hati. Nah, ketika saya sering diskusi dengan mereka, saya tulislah buku ini, termasuk satu kesempatan saya diundang oleh Yayasan Aksara. Yayasan Aksara ini ketuanya Pak Nono Anwar Makarim, ya, Nono Anwar Makarim, ayahnya Menteri Pendidikan sekarang Nabil Makarim. Waktu itu saya diundang diskusi tentang peradaban Barat, ya. Pembicaranya ada 5 orang. Ya, jadi pertama Profesor Nurholis Majid, kedua Profesor Syafi'i Ma'arif, ya, ketiga Ja'far Umar Thalib, gitu ya. Keempat Ulil Absar Abdallah, kelima saya. Itu di rumahnya Pak Nono Anwar Makarim, ya. Saya nggak tahu waktu itu Pak Nadiem Makarim umur berapa, itu tahun, seingat saya tahun 2001 atau 2002 awal, karena itu belum lama setelah peristiwa 9 September. Nah, disitulah dalam diskusi itu ya, Cak Nur itu mengemukakan sesuatu dalam diskusi itu tentang Ahlul Kitab, yang kemudian sempat saya tanya juga, beliau berpendapat sesuatu tentang Hamka begini, berpendapat tentang Ahlul Kitab. Nah, saya mengkritisi pendapat itu, dan kemudian saya cek pendapat Cak Nur itu, dan kemudian pendapat itu saya kritik di sini ya, pemikiran Cak Nur atau Nurholis Majid itu saya kritik dalam buku ini. Jadi saya biasa kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak setuju, saya coba untuk melakukan riset ya, kemudian saya kritisi. Dalam buku ini saya sudah menyebut ya kesalahan Jaringan Islam Liberal itu, misalnya begini kan, saya mengkritik Cak Nur, judul buku ini Nurholis Majid, lokomotif yang nyaris dikultuskan ya. Ini saya kritisi karena saya melihat pengikut Cak Nur itu juga sangat terlalu mendewakan gitu ya, sehingga kalau dikritik kadang-kadang juga ada yang emosi. Teman saya juga saya kritik pernah emosi. Padahal kalau kita mengkritik biasa saja ya, biasanya kita kalau nggak setuju ya kritik secara tertulis. Dan salah satu yang saya kritik di sini adalah tentang penafsiran yang sembarangan. Ada judul dalam buku ini ya kan, penafsiran yang sembarangan gitu ya. Nah, waktu itu saya belum mengenal masalah hermeneutika, terus waktu saya nulis buku ini belum mengenal persoalan hermeneutika. Jadi setelah saya ke Kuala Lumpur tadi ya, ini kisah sendiri, silahkan dibaca di buku saya 50 tahun perjalanan mencari ilmu. Itu menarik kenapa saya sampai kuliah di Istak gitu. Betul-betul itu Allah yang menunjukkan saya ke situ ya. Dan saya bersyukur gitu, kemudian sempat mengenal lebih dalam tentang pemikiran Islam. Nah, ceritanya begini, kalau saya mengkritik waktu itu pemikiran Cak Nur gitu kan, pemikirannya. Saya enggak ngerti bahwa akar masalah saya kan mengkritik JIL ya, Jaringan Islam Liberal. Nah, orang di Indonesia pun kadang-kadang enggak bisa bedakan antara JIL dengan IL gitu. Jaringan Islam Liberal dengan Islam Liberal gitu. Saya dulu juga menganggap Jaringan Islam Liberal ini sendiri ya kan, itu 2001 Jaringan Islam Liberal itu muncul ya. Kemudian kita tahu ya, rame, saya sering diskusi dengan mereka, saya insya Allah cukup kenal ya, Karena waktu itu tahun 2001 itu saya masih penulis muda Kompas. Jadi saya masih ikut kelompok penulis muda Kompas. Beberapa artikel saya juga sempat dimuat di harian Kompas. Dan sempat ada pertemuan juga di Puncak, satu pertemuan dengan para penulis Kompas waktu itu. Nah, jadi Pak Ibu saya sekalian, perjalanan panjang tentang pemikiran Islam itu mengenalkan saya kemudian dengan tentang masalah hermeneutika ini. Jadi tentang metode penafsiran gitu ya. Nah, di Istek itulah kemudian gitu ya, saya dipertemukan oleh Mas Hamid Fahmi Zarkasi, langsung saya dijemput di Bandara KLIA ya, dengan mobil beliau. Saya masih ingat mobilnya Proton Saga warna hijau gitu ya, mobil bagus lah, ukuran mahasiswa S3 punya mobil seperti Mas Hamid waktu itu. Beliau masih tinggal di Kajang. Saya langsung dibawa ke kampus Istek yang lama, the old Istek gitu. Nah, di situ langsung saya bertemu dengan Profesor Muhammad Nur. Nah, Profesor Muhammad Nur ternyata di mejanya sudah ada beberapa buku karya saya. Dan saya sudah dipesanin gitu kan, kalau nanti ditanya ya bilang aja mau kuliah ke sini gitu. Saya pada waktu itu sudah dalam proses kuliah ke Amerika. Nah, alhamdulillah saya bersyukur, waktu itu saya tertarik sekali lihat kampusnya luar biasa. Saya diantar oleh Dr. Ugi Soeharto yang sudah dosen di Istek, dan saya nanti juga sempat mengambil mata kuliah beliau tentang apa sejarah dan metodologi hadis ya. Saya udah setelah lihat perpustakaannya segala macam, apa ya, orang Jawa bilang kesengsem gitu loh. Ya, kesengsem, ini kampus seperti yang saya mimpi gitu ya. Saya akhirnya nanti terakhir saya putuskan untuk mengcancel ya, membatalkan kuliah ke Amerika. Orang yang menawari saya itu, saya dipanggil ke kantornya dan saya harus minta maaf, kemudian saya jelaskan saya milih kuliah di Istek. Nah, salah satu hikmah besar sekali lagi tadi ya, saya kuliah di situ tuh saya mengenal masalah hermeneutika ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ketika itu saya ingat ya, Dr. Ugi Soeharto itu tahun 2003 itu juga sempat diundang ke Jogja untuk menghadiri satu seminar tentang hermeneutika. Dan sebelum berangkat Dr. Ugi itu sempat membaca, Dr. Ugi Soeharto ini membacakan makalahnya. Kami diskusi di sana di Kuala Lumpur itu. Ya, sempat memberikan masukan terhadap makalah beliau. Nah, di situ saya semakin paham masalah hermeneutika tahun 2003 itu, bahwa ternyata masalah ini masalah yang sangat serius. Ya, sehingga ketika INSIS ya terbentuk tahun 2003 itu juga di Kuala Lumpur, kami Pak Hamid Zarkasi, saya, kemudian Atin Armas, kemudian Nirwan Safrin, Dr. Samsudin Arif dan sebagainya, ya Arifin Ismail, itu Aris Malik Toha, kami membentuk INSIS, ya, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization. Nah, pertama INSIS terbentuk gitu ya, kita diskusi ya, diskusi 2 mingguan ingat saya itu, 2 mingguan ya. Terus setiap diskusi kita presentasi paper, kemudian paper itu kita diskusikan bersama, dan paper yang kita diskusikan itu kita cetak ya, dengan di fotokopi saja ya, dicetak 50, 100 kita edarkan ke Indonesia. Nah, setahun tahun 2004 ya, mulailah kami itu keliling, mulai diundang workshop-workshop tentang pemikiran Islam ya, dari Kuala Lumpur, kemudian pertama kali itu di Pesantren Hidayatullah di Surabaya, kemudian nanti terus ya sampai ke Pesantren Gontor, ke Jombang, ke Malang ya, keliling ke berbagai kampus itu. Nah, ternyata memang kemudian disitulah kita melihat gitu ya, bahwa masalah hermeneutika ini masalah yang sangat serius, karena metode penafsiran Al-Qur'an ya bisa dikatakan tradisi baru gitu ya dalam penafsiran Al-Qur'an. Dan kelihatannya kita jumpai ya, banyak dialog ya, bahkan kami pernah gitu ya, Pak Hamid Zarkasi, saya dengan Pak Atin Armas, tahun saya lupa tahun 2004 atau 2005 gitu ya, di Yogyakarta. Kami khusus workshop satu hari tentang hermeneutika. Itu tempatnya di satu hotel di depan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Dan di situ waktu kami menguraikan tentang masalah hermeneutika, jadi Pak Abid Sarkasi, saya dengan Pak Atin ini bicara tentang hermeneutika ini, ada bahkan ada profesor dosen UIN yang hadir ya, ada beberapa dosen juga, ada banyak mahasiswa yang hadir di situ. Dan sikap kami tegas ya, bahwa hermeneutika ini tidak bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, gitulah. Nah, kenapa begitu? Karena inilah salah satu menurut Profesor Muhammad Nur, salah satu jasa besar dari Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas adalah memberitahu ya tentang bahaya penggunaan hermeneutika ini untuk penafsiran Al-Quran. Nah, dan uniknya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang ilmuwan yang mengenalkan penggunaan hermeneutika untuk penafsiran Al-Quran itu adalah Profesor Fazlur Rahman. Profesor Fazlur Rahman itu gurunya Cak Nur di Chicago, ya, gurunya Pak Syafi'i Ma'arif di Chicago, gurunya Profesor Wan Muhammad Nur di Chicago, gitu kan. Nah, baca buku saya tentang sosok sosok Prof. Al-Attas dan Prof. Al-Attas dan Profesor Muhammad Nur, nanti kita kaji khusus ya. Nah, di buku itu Profesor Muhammad Nur menceritakan kan di Chicago sempat ya ada istilah trio Chicago gitu kan, Amin Rais, Syafi'i Ma'arif, Wan Muhammad Nur. Jadi persahabatan mereka ini sangat kuat ya, bahkan seperti saudara. Karena saya juga menemani Profesor Muhammad Nur berkunjung ke Pak Syafi'i Ma'arif, sampai sekarang masih komunikasi gitu ya. Nah, yang menarik maka pada sosok Wan Muhammad Nur, karena Wan Muhammad Nur ini adalah semula murid Fazlur Rahman ya, sehingga buku Rihlah Ilmiahnya Profesor Muhammad Nur itu berjudul kan Rihlah Ilmiah dari Neomodernisme ke Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer gitu. Itu ceritanya. Nah, jadi Fazlur Rahman ini adalah pelopor penggunaan hermeneutika. Nah, Fazlur Rahman yang mengenalkan Prof. Al-Attas kepada Wan Muhammad Nur, waktu Wan Muhammad Nur masih kuliah di Chicago. Itu. Jadi bersahabat bahkan Profesor Al-Attas itu ya dengan Profesor Fazlur Rahman ini berteman. Makanya salah satu yang nanti Profesor Wan mengkritik buku saya ini adalah dia bilang kamu terlalu keras mengkritik Fazlur Rahman gitu. Beliau juga kemudian mengkritik gurunya sendiri Profesor Fazlur Rahman ya, terutama dalam penggunaan masalah hermeneutika untuk penafsiran Al-Qur'an. Nah, menurut Profesor Muhammad Nur, Prof. Naqib Al-Attas lah yang mengingatkan bahaya penggunaan hermeneutika ini untuk penafsiran Al-Qur'an gitu. Maka majalah Islamiyah ya, jurnal Islamiyah yang edisi majalah ya, karena sudah 10 tahun lebih ini ada edisi koran di Republika. Jurnal Islamiyah majalah itu edisi pertamanya itu adalah hermeneutika versus tafsir Al-Qur'an gitu. Ya, dan Mas Hamid Fahmi Zarkasi pernah membawa majalah itu ke ke Profesor Naqib Al-Attas ya, dan Prof. Naqib Al-Attas mendukung itu, bahkan beliau sempat mengatakan begini, kata cerita Mas Hamid, apa ini apa jawaban mereka terhadap kritik ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi masalah hermeneutika ini menarik karena ini dua sahabat gitu ya. Nanti Profesor Fazlur Rahman itu mengatakan pada kepada Wan Muhammad Nur waktu masih jadi mahasiswa di Chicago bahwa Al-Attas itu adalah orang jenius. Dia orang jenius ya. Dan Prof. Wan melihat sendiri bagaimana Fazlur Rahman itu membaca serius buku Prof. Naqib Al-Attas, Islam and Secularism itu. Dan bahkan kata Prof. Wan, saya melihat buku itu ditanda-tandai oleh Fazlur Rahman ya. Dan Prof. Al-Attas meskipun beliau mengkritik ya neomodernismenya Fazlur Rahman ini, tapi beliau menghargai Fazlur Rahman sebagai ilmuwan besar dan mengundang ya Fazlur Rahman untuk mengisi kuliah di ISTEC ya, tapi kemudian itu belum sempat karena Fazlur Rahman sudah meninggal ya. Dan kemudian oleh keluarga Fazlur Rahman gitu ya, semua koleksi pribadi Fazlur Rahman, perpustakaannya itu diserahkan ke ISTEC kepada Profesor Naqib Al-Attas gitu. Nah, ini jadi unik kan pertemanan ilmuwan ini, jadi tetap mengkritisi gitu ya, tapi tetap bisa berdialog dan berteman gitu. Nah, ini jadi itu masalah hermeneutika. Nah, bagi sekalian ya, ternyata di buku ini sebenarnya buku mengenal sosok pemikiran Syed Naqib Al-Attas dan Muhammad Nur ini ya, itu satu-satunya buku saya yang saya menyerahkan langsung ya kepada Prof. Naqib Al-Attas dan Ya, mudah-mudahan nanti saya sempat bertemu kembali dan berdialog dengan beliau, karena banyak hal yang yang saya kuliahkan kalau selama serial ini kan rujukan utamanya terutama dari kerangkanya pemikiran Profesor Syed Naqib Al-Attas dan Profesor Muhammad Nur ini. Nah, itu perjalanannya di situ. Ya, kisah tadi tentang hermeneutika. Jadi bahaya penggunaan hermeneutika itu sudah diingatkan, ya. Nah, orang mungkin tidak begitu ngeh gitu ya, tidak begitu sadar tentang bahaya hermeneutika sampai muncullah muncullah disertasi ya tentang Milkul Yamin yang sempat menghebohkan itu. Seorang doktor ya, lulusan dari satu kampus di Jogja ya, yang menulis disertasi doktor yang terang-terangan ya kan di nah sekarang ini karena ada internet ya, jadi setiap sesuatu cepat menyebar. Ya, disertasi itu kan terang-terangan dari judulnya saja itu sudah melegalkan ya, hubungan seksual non marital ya dengan kerangkanya Sahrur. Sahrur ini pemikir liberal yang ekstrim gitu loh. Yang dalam menafsirkan Al-Qur'an sangat ekstrim ya, tapi justru itu dipakai sebagai kerangka ya, sebagai kerangka teori lah gitu ya, sebagai acuan teori untuk menafsirkan Al-Qur'an, dan akhirnya kesimpulannya hubungan seksual non marital dengan alasan tertentu itu boleh gitu ya. Nah, itu yang aneh ya, sangat aneh. Bahkan yang penting suka sama suka, yang penting perempuannya katanya tidak bersuami gitu ya, itu boleh kan, heboh akhirnya ya. Baru heboh kemudian baru kan setelah heboh di media baru diralat ya, baru diralat kemudian di, ini segala macam. Nah, waktu saya ke Solo nggak lama sudah itu saya dapat disertasinya ya, saya dapat kopiannya, saya heran. Jadi kalau kita baca disertasi itu dari judul ya sampai daftar isi, sampai isinya, sampai kesimpulan, itu memang jelas-jelas menghalalkan zina. Maka saya heran ketika, loh, kok seolah-olah waktu itu ada mau direvisi apanya? Ya, mau direvisi itu, merevisinya itu membongkar kerangka teorinya itu. Ya kan akhirnya cuma ya sudah, yang penting itu pendapat itu dikritisi. Ya, dikritisi bukan dikritik dinyatakan salah, kadang-kadang cuma dia begini, teori itu bermasalah ini. Yang salah itu kan bilang salah, itu jelas salah menafsirkan Al-Qur'an seperti itu ya. Nah, di sini makanya nanti dalam perjalanan gitu ya, tahun berapa akhirnya ya, saya sudah menulis masalah hermeneutika dan problem teks Bible itu di majalah Islamiyah tahun 2004. Nah, tulisan saya itu saya kembangkan lagi menjadi buku ini ya, buku apa, buku hermeneutika ini buku kecil ya, saya ingin sekali mengembangkan lagi buku ini, dan sekarang pun ini sudah belum diterbitkan lagi ini karena tulisan ringkas saya tulis pertama Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi, ini guru saya terutama dalam masalah ulumuddin ya, beliau saya dari sejak mahasiswa mengaji pada beliau nih, Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang yang menurut saya sangat alim. Beliau dari tahun berapa waktu saya kuliah di IPB, sekitar tahun 86 itu sudah menulis tentang masalah tafsir Al-Qur'an ya, cara menafsirkan Al-Qur'an, perbedaan tafsir. Jadi dulu waktu saya mahasiswa di IPB itu kami itu membuat daurah dirosah Islamiyah. Daurah dirosah Islamiyah untuk para mahasiswa, karena kami berpendapat para mahasiswa yang kuliah umum ya itu tidak boleh hanya jadi aktivisme tapi tidak mengenal ulumuddin. Maka kami buatlah daurah dalam ulumuddin, daurah tentang ilmu tafsir, daurah ilmu hadis dan ilmu usul fiqh, tiga itu waktu itu ya. Nah, yang guru utamanya adalah Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi, itu tempatnya di Pesantren Al-Ghazali di Bogor gitu. Nah, diktatnya Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi tentang tafsir itulah yang kemudian diterbitkan ya menjadi buku oleh Gema Insani Press. Ya, jadi alhamdulillah saya sudah lama mengenal, belajar masalah tafsir itu ya, tentang tafsir dan takwil dan seterusnya. Makanya ketika menghadapi tantangan model penafsiran baru seperti hermeneutika ini ya, ya sedikit banyak radar itu sudah ada. Tapi saya bukan, saya selalu katakan saya bukan ahlinya ya, karena saya hanya mengungkapkan ini loh masalahnya dan harusnya solusinya begini. Maka saya senang sekali ketika Ustadz Fahmi Salim ya lulus S2 di Al Azhar ya, tesisnya tentang hermeneutika. Waktu tahun 2006 ya saya ketemu beliau di Al Azhar sedang menulis tesis master ya. Jadi saya dengan Pak Hamid Zarkasi, waktu itu dengan Pak Kiai Sukri Zarkasi juga ya, dengan Pak Atin Armas, kita buat daurah di mana, di Kairo, karena Pak Sukri ya minta kami waktu itu untuk keliling ya, diajak ke Kairo, diajak kami, diajak ke Aceh, diajak ke Rio ya, dan bahkan sempat daurah tentang pemikiran Islam di Pesantren Gontor tahun 2005 ingat saya itu ya. Ya beliau sendiri hadir, pimpinan Gontor yang lain juga hadir, dan dosen-dosen Gontor ya 100 lebih itu hadir juga. Itu yang saya sangat terharu karena beliau sangat serius dalam memperhatikan masalah pemikiran Islam. Kemudian sampai di Gontor ya berdiri PKU ya, program kaderisasi ulama ya, program 6 bulan memberikan bekal tentang pemikiran Islam terutama kepada para ustadz dari pesantren ya, bekerjasama dengan MUI dan sekarang bekerjasama dengan YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, para mahasiswa, ini apa sih sebetulnya ya hermeneutika? Hermeneutika ini metode tafsir Bible. Kalau kita lihat kaum Yahudi Nasrani menggunakan hermeneutika. Ya, hermeneutika. Jadi, apa itu hermeneutika ini sebetulnya adalah model penafsiran yang khusus ya, di mana banyak mazhabnya ya, tapi makna satu teks itu ya, itu bisa tergantung pada pembacanya gitu ya, tergantung pada kalau kita menafsirkan satu teks itu bukan hanya pada makna teks itu sendiri, tapi harus dilihat latar belakang sosialnya ya. Bahkan ada seorang cendekiawan yang sudah meninggal itu menyebut istilahnya itu semacam latar, bedanya hermeneutika dengan tafsir. Jadi ada buku terbitan Gramedia itu judulnya Metodologi Studi Al-Qur'an. Ya, ditulis oleh tiga orang buku itu ya, Ulil Absar Abdallah, Lutfi Syaukani dan Abdul Muqsid Ghazali. Ya, jadi silakan dibaca di situ. Itu ada pengantar dari Profesor Dawam Raharjo yang menjelaskan apa itu tafsir, apa itu hermeneutika. Nah, salah satunya ya, Pak Dawam Raharjo ini menguraikan dengan cukup mudah ya, bahwa hermeneutika ini metode penafsiran yang memperhatikan latar belakang ya sosial dari penulisnya. Jadi kalau contoh begini, misalnya kita mau menafsirkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya, ayat 2 misalnya, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ya, kira-kira begitu ya kalau saya nggak salah ingat tuh pasal pasal 33 ayat 2 ya. Nah sekarang kita mau tahu menafsirkan teks UUD 45 itu bagaimana. Ini kan teks kuno ini, teks sudah lama kan. Maka untuk menafsirkan itu kita nggak bisa hanya berpegang pada kata-katanya saja. Kita harus tahu gitu ya latar belakang penulisnya ya. Jadi kita harus tahu yang merumuskan teks ini siapa gitu loh. Nanti kita harus baca. Nah ketika dia menuliskan itu, ideologinya apa, pemikirannya apa, latar belakang sosialnya apa. Karena teks ini adalah teks insani, nasun insaniun. Ini teks sejarah. Makanya makna satu teks itu akan bergantung kepada konteks sejarahnya. Ya, jadi tidak ada makna yang terus sama, makna universal gitu ya. Dan malah nanti ada aliran hermeneutika yang mengatakan bahwa the author is dead, ya. Makna itu jadi antara struktur triadik, makna satu teks pertama ditentukan siapa penulisnya, kemudian bunyi teks itu dan siapa yang menafsirkan gitu. Ya siapa yang menafsirkan? Jadi makna itu enggak pasti. Ya kalau yang menafsirkan itu liberal, ya jadilah liberal. Bahkan nanti ada hermeneutika perempuan. Ya, seperti Aminah Wadud ya menulis buku Al-Qur'an menurut perempuan. Jadi ada penafsiran yang nanti bergantung pada jenis kelamin. Ya, ada penafsiran yang bergantung pada kondisi budaya. Ya. Jadi ada beberapa contoh ya yang sudah mengatakan menggunakan hermeneutika ini ya. Itu misalnya contohnya begini. Ada yang menafsirkan misalnya Nah, kita nggak bisa memaknai saat ayat Quran atau satu teks itu hanya dari teksnya. Kita harus melihat konteks budayanya. Nah, misalnya ada ayat tentang mahar. Ini di satu jurnal yang diterbitkan para mahasiswa Fakultas Syariah di Semarang. Itu di situ ada diskusi tentang apa? Ada pertanyaan ada dosen syariah yang ditanya oleh mahasiswanya, ya. Saya punya paman, kata penanya ini. Paman saya orang Minang. Kemudian paman saya menikah dengan wanita Minang. Ternyata yang ngasih mahar, ya, itu bukan paman saya, tapi justru wanitanya. Bagaimana hukumnya? Nah, sang dosen ini menggunakan pendekatan konteks budaya itu. Dia bilang, ya nggak apa-apa, saudara beruntung nggak dibebani mahar, katanya. Karena ayat mahar itu turunnya di Arab. Ya, di Arab yang budayanya patriarki kan, laki-laki yang dominan. Gitu. Nah, karena patriarki, konteks. Jadi memang ayat itu laki-laki yang ngasih mahar. Tapi karena ayat itu turun di Arab yang budayanya patriarki, maka ayat itu harus dibaca dalam konteks budaya gitu. Nah, jadi kalau budaya patriarki di Arab, ya berarti yang ngasih mahar yang laki-laki gitu. Nah, kalau di Minang, ya kan, yang tadi yang dominan yang perempuan, maka yang ngasih mahar yang perempuan itu wajar. Ya, ayat itu harus dipahami dalam konteks budayanya gitu loh. Itu contoh ya kan. Saya kadang-kadang begini, saya lupa itu saya tulis enggak kritik saya itu. Ya. Tapi kalau dalam ucapan, lah gimana kalau budaya itu imbang? Laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang dominan dalam budaya masyarakat di situ. Terus maharnya gimana? Berarti urunan dong. Gitu ya. Tadi kan cara berpikirnya, ya teks itu nggak bisa dimaknai dirinya, harus lihat konteksnya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian ya, ada satu buku judulnya apa Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Ditulis oleh Dr. Greg Barton. Itu diterbitkan oleh Yayasan Paramadina itu. Buku ini ya, terbit tahun 1999. Ini disertasi doktor dari Dr. Greg Barton di Monash University di Australia. Kan ada 4 program liberalisasi Islam di Indonesia, kata Dr. Greg Barton. Jadi satu ya, itu pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Ya. Jadi 4 program nih liberalisasi Islam di Indonesia ya. Satu pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Jadi konteks itu lebih penting ya, daripada teks nanti. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Ketiga, ya, komitmen terhadap pluralisme, termasuk pluralisme agama. Kemudian keempat adalah program untuk menjadikan negara yang netral agama. Ya. Maka nanti dalam diskusi-diskusi dengan jaringan Islam Liberal muncullah gagasan namanya TNS. Ya, teologi negara sekuler itu. Jadi jangan heran kalau kemudian sebagian aktivis liberal masuk ke partai dan memperjuangkan negara sekuler, negara yang agama tidak boleh campur tangan lagi. Itu sudah ada programnya. Itu mereka sendiri yang nulis. Ya, kita bisa baca itu. Ya, nah salah satunya dalam kontekstualisasi ijtihad itu diaplikasikan melalui penggunaan hermeneutika ini. Ya, jadi. Tadi contohnya gitu ya, soal mahar. Ada lagi contoh, sob, memang sampai sekarang ini belum ada gitu ya satu tafsir gitu ya, satu tafsir Al-Qur'an yang lengkap ya, yang berdasarkan hermeneutika. Ini yang saya cukup khawatir kalau orang yang mendukung hermeneutika ini gitu ya, itu melahirkan tafsir Al-Qur'an gitu ya, menggunakan metode hermeneutika ya. Waktu kami workshop di Jogja itu dengan seorang profesor, di situ ada yang hadir itu, saya sempat menyebut, ya jangan hanya dipilih-pilih dong ayat Quran yang pakai hermeneutika gitu loh. Karena waktu itu begini, kami tanya kan, Pak, kenapa sih kok pakai hermeneutika? Kan kita punya tafsir Al-Qur'an. Terus dibilang, ya kami ini juga pakai tafsir, kami juga pakai hermeneutika. Nah, saya bilang kalau kita menggunakan metode baru ya kan dalam penafsiran Al-Qur'an, kan logika sederhananya harusnya kita katakan dulu dong, kita uraikan dulu ada masalah apa dengan ilmu tafsir kan gitu. Ilmu tafsir masih ada loh sekarang ini, studi tafsir masih ada, di mana-mana masih ada gitu. Kok tiba-tiba kita mau masukkan metode baru nih, metode hermeneutika untuk menafsirkan Al-Qur'an? Ya, saya tanya, hermeneutika sama enggak dengan tafsir? Ada yang bilang ya sama. Lah kalau sama ngapain dipakai kan gitu. Berarti tafsir udah cukup dong gitu. Ya kan begitu. Nah kalau bilang, oh hermeneutika ini nggak sama dengan tafsir. Nah nggak samanya di mana? Gitu. Nggak samanya di mana? Terus kenapa kita pakai hermeneutika? Apa yang salah dengan metode tafsir kan? Gitu. Jadi kalau sekarang kan Umat Islam itu menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir. Dan ilmu tafsir ini, kata Prof. Naqib Al-Attas, adalah ilmu pasti. Ya, Prof. Al-Attas sangat menekankan, ini ilmu yang luar biasa, ini khazanah Islam. Dan ilmu ini gak dipunyai oleh peradaban lain, gak dipunyai oleh umat beragama yang lain. Karena Al-Quran itu punya metode tafsir yang khas, ya, yang bertumpu kepada kepastian makna. Itu Prof. Al-Attas menyebut ilmu tafsir itu ilmu pasti, bukan ilmu spekulasi. Sebab nanti hermeneutika ini melahirkan ya, kesimpulan-kesimpulan, produk-produk tafsir yang spekulatif. Ya, kalau bahasa Dr. Samsudin Arif itu yang ittiba'ul hawa gitu ya, yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi metode tafsir itu objektif, bisa diuji hasilnya. Nah, kalau pakai hermeneutika sejauh yang sekarang mereka sudah promosikan beberapa contoh kasus, itu ada ketidakpastian, ya. Lihat saja bagaimana Aminah Wadud, ya, produk tafsirnya akhirnya ujungnya apa? Dia mengadakan sholat Jumat, gitu kan? Yang gambarnya bisa kita lihat di internet tuh, udah lama itu dia. Dia mengadakan sholat Jumat di satu gereja di Amerika, dia jadi imamnya sebagai perempuan, makmumnya itu, ya, lihat di situ kan? Laki perempuan jejer-jejer, ya, nggak ada soft laki-laki sendiri, soft perempuan, apalagi soft di belakang itu, karena itu Quran menurut laki-laki gitu. Jadi kalau kok sholat gitu ya, yang imam laki-laki gitu kan, yang apa itu, kemudian makmum laki-laki di depan, makmum perempuan di belakang, ah itu bagi orang gender gitu ya, kesalahan gender, dibilang wah ini dominasi laki-laki, itu Quran menurut laki-laki gitu ya. Makanya terus dibikin Quran menurut perempuan. Itu kan mengerikan ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana orang bisa berpikir bahwa penafsiran Al-Qur'an selama ini itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya. Itu kan satu tuduhan yang luar biasa kepada para mufasir. Itu enggak ada dulu misalnya ahli fikih ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan juga banyak ahli-ahli Al-Qur'an yang perempuan. Ya, bahkan saya mendengar guru para ulama kita pun ada yang perempuan. Aisyah ini kan radhiyallahu anha ini ulama besar ya, ulama perempuan. Pendapat beliau enggak beda dengan laki-laki. Jadi dulu enggak ada terfikir begitu di kalangan ulama Islam itu. Oh, karena kamu laki-laki, maka kamu menafsirkan Al-Qur'an, ya kan? Sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, karena untuk kepentingan laki-laki. Buktinya fikih itu menguntungkan laki-laki. Nah, ini yang keliru ya. Ini itu yang kasihan sebetulnya ya, kalau saya banyak berdialog dengan para pengguna apa ya, liberal, pengguna hermeneutika itu nanti yang baca dalam novel Kemi itulah ya, itu psikologinya, kasihan lah psikologi orang-orang liberal ini ya, karena dia melakukan sesuatu yang menurut saya ya sangat merusak, tapi nggak sadar gitu bahwa yang dilakukan itu sangat berbahaya. Nah, karena nanti akan apa ya, kalau jadi dia sudah meragukan metode tafsirku. Pernah ada mahasiswa ilmu tafsir, saya bilang gini sampai, kalau kamu cara belajar tafsir seperti ini, kamu gak akan jadi mufasir. Paling jauh kamu jadi pengamat tafsir. Ya, paling jauh kamu jadi pengamat mufasir. Gitu loh. Karena kerjaannya mengkritisi gitu ya. Yang dia kemudian gak ada kemampuan menjadi mufasir. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi setelah saya keliling gitu ya berbagai kampus ya, tahun 2004 tuh banyak keliling diskusi tentang hermeneutika, diskusi tentang pluralisme, diskusi tentang syariat Islam dan sebagainya gitu. Nah, itulah akhirnya saya tulis buku ini, Wajah Peradaban Barat ini. Akar masalahnya adalah cara pandang yang keliru, berlebihan ya. Tentang peradaban barat itu ya, memang barat sekarang ini peradaban yang sedang menang, peradaban yang berkuasa, apalagi setelah 11 September ya, ada program besar-besaran gitu ya untuk proyek liberalisasi di berbagai belahan dunia Islam, dan disitulah kasihan proyek-proyek liberalisasi itu menjebak nanti ya santri-santri, seperti baca sekali lagi, baca dalam novel Kemi itu ya, kasihan orang-orang yang terjebak dalam liberalisme akhirnya berada pada tidak pastian ya. Makanya waktu tahun lalu kan ya, sudah 17 tahun dari tahun 2003 ya, saya 17 tahun nggak ketemu dengan Ulil Absar Abdallah, terus saya diundang Kementerian Agama untuk diskusi buku moderasi beragama. Kebetulan moderatornya Ulil, saya katakan di dalam forum itu ya bahwa saya terus terang mengajak, saya bilang sekarang Ulil itu untuk berhenti menjadi liberal ya, dan dia sekarang kan menekuni Imam Al-Ghazali kan. Saya bilang saya belum percaya kalau Ulil Absar betul-betul mengikuti pemikiran Imam Al-Ghazali. Kalau ikut pemikiran Imam Al-Ghazali pasti tidak liberal ya. Mudah-mudahan saja ya beliau terus ya semakin mendalami pemikiran Imam Al-Ghazali dengan ikhlas gitu kan, dan ketemu. Bisa kalau orang itu bisa bisa berubah insyaallah ya. Ini perlunya kita terus ya, kita juga terus dialog, saya juga komunikasi meskipun kita beda pendapat dari dulu juga seperti itu. Ya Bapak Ibu saudara sekalian ya, itu beberapa contoh. Saya menunjukkan contoh-contoh lain lagi adalah penafsiran tentang perkawinan beda agama ya. Baca buku Muslimah Reformis ya, karangan seorang profesor perempuan yang terkenal juga, dan baca buku Fikih Lintas Agama ya. Nah itu di sini kalau nggak salah sudah saya uraikan juga, saya berikan contoh bagaimana kekeliruan ya penafsiran terhadap misalnya surat Mumtahanah ayat 10 ya, tentang perempuan-perempuan mukminah yang diuji ya, karena mereka perempuan mukminah waktu itu kasusnya mereka ini kan pergi ya hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan suami-suami mereka yang masih kafir, belum masuk Islam. Jadi mukminah ini ya, para wanita mukmin ini hijrah ke Madinah kan gitu ya. Nah waktu itu kita ingat kan, hijrah ke Madinah ini banyak ya motifnya, ada karena imannya, ada juga karena keluarga, ada juga karena pacar gitu kan. Karena laki-laki, karena laki-laki atau perempuan gitu ya. Makanya hadis innamal a'malu binniyah. Nah itu kaitannya dengan ini kan. Dengan keikhlasan niat, salah satunya dengan soal hijrah ke Madinah ini. Nah kasus ini Rasulullah itu belum tahu gimana memecahkannya. Turunlah ayat ini ya, surat Mumtahanah ayat 10 ini. Ya, supaya orang-orang mukmin mukminah yang hijrah ke Madinah itu diuji, Rasulullah diperintahkan menguji mereka, ya. Nah, kalau mereka betul-betul wanita mukminah ini hijrah ke Madinah karena keimanannya, bukan karena faktor yang lain, maka perintah Allah apa? Fala tarji'uhunna ilal kufar. Ya, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada suami mereka yang masih kafir itu. Lahunna halul lahum, ya. Wanita mukminah ini gitu ya, tidak halal bagi suami mereka. Walahum yahilluna lahun. Ya, dan suami mereka yang masih kafir itu, ya, itu tidak halal bagi istri mereka. Ini teksnya sangat jelas, ini eksplisit. Ya, maka para ulama Islam, ya, itu bisa dikatakan enggak ada yang beda pendapat masalah ini, bahwa memang wanita mukminah itu tidak boleh menikah ya dengan laki-laki non muslim, baik ahlul kitab maupun kaum musyrik ya, jenis innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, enggak boleh itu. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat pun, enggak ada perbedaan pendapat. Yang ada perbedaan pendapat adalah laki-laki muslim ya menikah dengan wanita ahlul kitab, bukan wanita musyrik. Wanita ahlul kitab yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya mukminah. Makanya pernah kan di situs Jaringan Islam Liberal itu ada wawancara ya dengan seorang profesor, bahkan dekan Fakultas Usuluddin di UIN Jakarta waktu itu ya. Sempat kami berdialog dengan beliau. Ya, saya pun waktu itu sempat bertanya pada beliau, sampai saya tanya begini, Prof, karena beliau mengatakan hanya sebagian ulama yang mengharamkan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Dan saya tanya waktu itu, tolong sebutkan sebagian ulama itu yang mana? Itu ya, itu sebelum saya berangkat ke Malaysia waktu itu ya, untuk kuliah S3 itu. Saya tanya, yang mana? Gitu. Karena begini kan, ada profesor yang menafsirkan surat Mumtahanah ayat 10 ini, itu jangan lihat teksnya dong. Teksnya kan memang mukminah itu gak boleh menikah dengan laki-laki non muslim Itu. Jadi ada kemudian begini, ada profesor yang bilang konteksnya ayat itu diturunkan saat peperangan. Ya kan, ingat ya program liberalisasi Islam tadi, pertama kontekstualisasi ijtihad, pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Jadi begitu mau mengambil hukum, boleh nggak muslimah menikah dengan laki-laki non muslim? Terus dibilang ya memang teksnya nggak boleh, tapi lihat konteks dong, lihat konteksnya apa, kan ayat itu turun saat perang katanya. Ya dalam peperangan itu ya kan, maka ada permusuhan kan. Nah kalau sudah peperangan itu tidak ada, berarti sudah boleh, larangan itu tercabut dengan sendirinya gitu. Nah ini yang aneh ya. Saya sampai akhirnya saya tulis satu artikel di Harian Republika ya, itu kasus yang menimpa artis Yuni Shara. Ketika itu seingat saya ya, dalam hidup saya beli tabloid cek dan recheck itu 2 kali gitu. Seingat saya itu, 1 waktu Yuni Shara kawin, 2 waktu Yuni Shara cerai. Nah, sampai sekarang belum kawin-kawin. Dulu dia kawin dengan Henry Siahaan, non muslim Yuni Shara itu. Makanya saya baca itu Yuni Shara ini kawin dengan Henry Siahaan itu. Nah saya ambil contoh ketika kan rame-rame waktu itu sedang masih kasus apa ya, kalau gak salah kasus konflik Islam Kristen di Ambon kan, di Maluku ya. Nah kalau mengikuti teori tadi ya, konsep atau metode penafsiran kontekstual yang katanya saat perang tadi, bayangkan berarti makna ayat itu tergantung pada konteksnya kan. Jadi ketika Muslim dan Kristen perang, berarti keperkawinan Yuni Shara dengan Henry Siahaan itu tidak sah. Nah begitu nanti damai jadi sah, nanti kalau perang lagi jadi nggak sah lagi dong. Nah ini metode penafsiran yang menurut saya ya mazhab ngawuriyah. Ya, jadi itu bukan hanya agak, emang sangat asal-asalan gitu loh, nggak sembarangan begitu. Masa menafsirkan ayat tergantung pada situasi di luar. Ya, jadi kadang-kadang kalau hari ini perang ya haram, besok damai halal gitu ya. Nah itu contoh itu. Ada lagi yang lucu begini di buku Fikih Lintas Agama itu, mukmin muslimah itu boleh nikah dengan laki-laki non muslim ya. Dulu nggak boleh karena konteksnya jumlah umat Islam masih sedikit katanya, jumlah Islam masih sedikit, maka dikhawatirkan kan anaknya nanti ikut agama bapaknya. Nah sekarang ini jumlah umat Islam sudah banyak, alhamdulillah, maka sekarang sudah ya, maka apa namanya ya, karena umat Islam sudah banyak kan ya, sekarang boleh kan, ayatnya tetap tadi, teksnya tetap ya, fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna halulahum wa lahum yahiluna lahun gitu. Nah ditafsirkan dengan konteks macam-macam, bahwa konteksnya begini gitu kan, sehingga akhirnya boleh gitu menafsirkan itu, ditafsirkan akhirnya diubah hukumnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, nah model tafsir begini nih yang aneh kan, kontekstualisasi ya. Jadi hermeneutik, kalau kita lihat di situ ya, hermeneutika ini cuma dijadikan alat gitu untuk membenarkan pikirannya ya, dicari-cari. Jadi ini sudah westernized ya, dia sudah pikirannya sudah terbaratkan, kemudian cara berpikir itulah ya, masuk nanti banyak sekali gitu, dalam bukan hanya Al-Qur'an, nanti hadis pun juga dipaksa tunduk gitu kan pada ya. Jadi ada apa namanya, tafsir feminis, tafsir berbasis gender gitu ya. Kalau enggak cocok gitu, kenapa kok perempuan itu nggak boleh menikah lagi? Kenapa perempuan harus, kalau menikah harus walinya, nggak dirinya sendiri gitu kan? Kenapa kalau perempuan mau apa puasa sunnah pun izin, tapi kok suami nggak gitu ya? Soalnya ditanya begitu ya, memang begitu. Gimana Allah ketentuannya begitu, Rasulullah begitu gitu ya? Itu kan konteks zamannya, itu bukan konteks zaman. Islam ini bukan sekarang, ini sudah 1400 tahun, nggak ada ulama yang berpikir seperti itu, dan dulu muslimah pun nggak merasa bahwa itu tertindas gitu ya kan, bahwa kok kenapa ya laki-laki itu boleh kawin 4 ya, perempuan kok nggak boleh gitu loh. Itu bukan soal tertindas, karena di dalam kepala muslimah ini gitu ya, dia ada konsep ilahiyah dan konsep ukhrawiyah, worldview-nya itu. Jadi kalau istri itu berbakti pada suami, bahkan sampai dia nyuruh suaminya kawin lagi sekalipun, itu sebetulnya yang untung dia loh. Sebenarnya yang untung kalau suaminya mampu ya, ini yang untung itu perempuan. Ya, ya ini saya ngomong begini ada istri saya nih di depan saya ini. Emang iya, jadi suami itu kalau menurut saya kalau perlu ya mendidik istrinya supaya bisa nyuruh suaminya kawin lagi gitu loh. Karena kalau suaminya kawin lagi, yang untung itu istrinya di akhirat, ya kan? Jadi kalau coba ya, kalau suaminya satu, istrinya empat, di akhirat yang hisapnya ringan siapa? Kan istrinya, ya. Jadi filenya dia seperempat. Dia lapor, ya Allah, saya lapor seminggu, ya kan? Yang tiga minggu bukan urusan saya, suami saya, gitu. Itu urusan yang lain. Ringan dia. Sebaliknya suaminya berat, filenya empat dia laporannya. Ya kan, satu aja nggak bisa mendidik, apalagi empat. Ya digebuki malaikat di situ. Ya, jadi dalam perspektif akhirat, ya kan, logikanya seharusnya istrinya yang menyuruh suaminya kawin lagi. Ya bukan suaminya. Ya kan, nah ini istri saya ketawa-ketawa aja, dia udah tahu. Ya, tapi nggak pernah nyuruh saya sampai sekarang kawin lagi, karena tahu berat gitu. Jangankan di dunia aja berat, ya kan? Nah, jadi itu nggak usah. Sekarang aneh-aneh gitu. Saya pikir, kok, waduh, ngapa perempuan keberatan? Itu belum belajar Islamic worldview. Ya kuliah dulu sama saya, nanti insya Allah berubah pikirannya. Ya kan? Dia insya Allah nanti kalau istrinya nyuruh suaminya kawin lagi, ya, nah, gitu. Tapi sebaliknya suaminya justru nggak mau, itu jebakan itu, ya itu berat di akhirat loh suami itu. Jangan dikira kawin lagi itu urusannya bukan hanya dunia, urusannya akhirat itu yang penting. Nah saya perhatikan ya orang-orang yang menggunakan hermeneutika ini kemudian mengubah-ubah ujungnya itu mengubah-ubah hukum Allah, ya itu makanya Profesor Ron Muhammad Nur sudah mengingatkan, ya. Bahwa penggunaan hermeneutika ini bisa sampai menimbulkan ketidakpastian akhlak. Karena ada ketidakpastian. Nanti ayat itu ditafsirkan sesuai dengan konteks. Dan itu sudah terjadi. Hermeneutika ini sudah digunakan untuk Bible, ya. Sudah digunakan untuk Bible. Dan itu sudah terjadi, ya. Misalnya Dr. Samsudin Arif membuat contoh bagus ya tentang ayat kerudung ya dalam Korintus. Ya. Jelas bahwa ada perintah perempuan Kristen itu bertudung, menutupi kepalanya. Ya, jika perempuan Kristen tidak bertudung, maka dia menghina kepalanya. Ya. Maka bagaimana menafsirkan ayat kerudung ini gitu loh. Di dalam Korintus ini. Ternyata ada beberapa penafsiran di situ. Ya, penafsiran bahwa ada yang bilang bahwa ya itu konteksnya zaman itu saja. Kewajiban kerudung itu, perintah berkerudung itu berlaku untuk wanita Kristen di zaman ayat itu turun. Maaf, ayatnya bukan turun, ketika ayat itu dirumuskan. Sebab nanti ada perbedaan antara konsep Bible dengan konsep teks Al-Quran. Jadi kalau dibilang teks Bible, ya teks ini kalau bahasa Latin dari texere, ya itu maknanya nanti makanya ada textile, kan tekstil itu sesuatu yang dianyam. Karena dalam peradaban Barat, mereka mengenal teks itu adalah sesuatu yang ditulis. Jadi kalau kita baca Bible itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu ada penulisnya, ya siapa penulisnya dan seterusnya. Sedangkan Al-Quran itu konsepnya tanzilun min robbil alamin. Maka selama Al-Quran itu adalah berupa teks Tuhan, maka nggak bisa digunakan hermeneutika, karena dia harus mengetahui latar belakang penulisnya kan. Nah siapa penulis Al-Quran? Tidak ada, karena Al-Quran itu tanzil. Ya, itu baca buku yang pengantar Profesor Dawam Raharjo tentang tafsir dan hermeneutika. Ya, bagus menguraikan tentang ini. Jadi kalau latar belakang penulisnya nggak bisa dibaca, teks ini nggak bisa diketahui, ya, maka disitulah keunikan Al-Quran. Rasulullah SAW itu ummi. Rasulullah tidak ikut campur tangan dalam redaksi Al-Quran. Al-Quran itu tanzilun min rabbil alamin. Jadi Al-Quran itu nasun ilahyun, yaitu teks Tuhan. Ya, jadi Dei Verbum bahasa Latinnya. Ya bukan teks manusia, bukan teks sejarah. Maka Al-Qur'an itu sifatnya lintas sejarah, ya, dan lintas budaya. Nah, jadi begitu ya. Jadi lintas tadi saya bicara Korintus, ada yang bilang bahwa itu berlaku waktu itu saja. Ya, nanti ada yang mencoba menafsirkan Al-Qur'an seperti itu. Yang kedua katanya itu metafor. metafor saja bahwa ya maksud menutup kerudung itu kan menutup kepala, dan rambut itu tidak bagian dari kepala. Jadi maksudnya katanya perempuan Kristen harus berkerudung, itu maknanya adalah perempuan Kristen tidak boleh mencukur rambutnya. Makanya kalau kita lihat di film apa Joan of Arc ya, kan dia dihukum mati itu, salah satu dosa yang dibacakan itu dia mencukur rambutnya ya pendek gitu, nggak boleh itu ya. Sehingga dalam ada CD VCD yang dikeluarkan BBC London, judulnya Son of God, ada 3 CD itu. CD yang ketiga itu tentang rekonstruksi wajah Yesus. Nah, lihat di dalam CD itu salah satu kritik dari para ilmuwan Bible adalah mengkritik orang Kristen di Barat yang menggambarkan Yesus versi Barat rambutnya panjang, gitu. Karena Yesus itu tidak suka rambut panjang. Nah, itu di situ. Nah, jadi perempuan Kristen itu tidak boleh ya gundul, kira-kira begitu ya. Itu salah satu tafsir lagi ya. Dan jadi kalau kita beda gitu loh, ayat kerudung itu ketika turun, ayat itu bukan hanya teks ya, tapi ayat itu dilaksanakan menjadi sunnah waktu itu. Dilaksanakan oleh istri-istri Rasulullah, dilaksanakan oleh kaum mukminah. Ada contohnya, ada detailnya. Nah, ini nanti keunikan tafsir Al-Qur'an tuh di situ. Karena Al-Qur'an itu ada lafadznya ya, kemudian diturunkan, dan ayat itu sudah dicontohkan pelaksanaannya oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya. Ya, jadi makna Al-Qur'an itu terjaga ya, bahkan sampai kalau menurut Prof. Alatas ya, bagaimana kehebatan Al-Qur'an itu? Setiap kata dalam Al-Qur'an itu masih bisa diketahui maknanya ketika diturunkan, coba. Keautentikannya itu sampai di situ. Jadi kita ini itu bukti Al-Qur'an itu dijaga ya oleh Allah. Yang dijaga itu bukan hanya teksnya ya, bukan hanya lafadznya, tapi juga cara membacanya dan juga maknanya. Orang-orang yang mencoba menyelewengkan Al-Qur'an itu akan tersingkir, sudah rugi. Saya ingin mengatakan ya, kalau sudahlah jangan main-main dengan metode tafsir, karena ini sudah ilmu yang sudah matang, ilmu tafsir ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini dalam ilmu pengetahuan itu selalu kita mengakui otoritas. Jadi kalau kita bicara ilmu tafsir, kita harus mengakui otoritas ya, ulama-ulama tafsir mulai dari zaman Rasulullah. Rasulullah sudah mengakui ya, dan umat Islam waktu itu para sahabat sudah ngerti. Kalau urusan tafsir Al-Qur'an, makna Al-Qur'an, tanyanya ke siapa? Ke Ibnu Abbas, ke Ibnu Mas'ud, ke Ali bin Abi Thalib ya. Enggak semuanya punya otoritas menafsirkan Al-Qur'an. Ya kan? Nah, ini yang kalau kita lihat ya dalam di antara misalnya perbedaan antara Katolik dengan Protestan gitu kan. Itu kan salah satunya yang menarik begini. Kalau bagi Katolik yang punya otoritas menafsirkan Bible itu Paus ya. Itu punya otoritas menafsirkan Bible. Kalau bagi Vatikan itu diserahkan sola scriptura ipsius interpres. Ya, jadi Bible itu menafsirkan dirinya sendiri gitu loh. Nah, Al-Qur'an itu tidak memberikan otoritas penafsiran kepada institusi. Islam itu enggak ada begitu. Tapi yang diberikan otoritas penafsiran Al-Qur'an adalah orang yang memenuhi syarat sebagai penafsir Al-Qur'an. Dia memang memenuhi syarat. Ya. Jadi di samping ilmunya ya kan, kesolehannya. Karena ini menafsirkan kalamullah. Ya. Jangan sembarangan ya, orang menafsirkan UUD 45 saja itu enggak sembarangan orang. Diakui otoritasnya. Enggak akan diterima misalnya di UI, Fakultas Hukum ya. Ada mahasiswa mengusulkan gitu kan, tafsir UUD 45 ya menurut Dukul. Enggak akan diterima, iya kan? Karena diakui otoritas di situ, ada otoritas kan. Orang bicara ekonomi kan ditanya, dia punya otoritas apa bicara ekonomi. Nah, liberalisasi, kekacauan ilmu akan terjadi kalau gitu ya. Orang yang tidak punya otoritas gitu ya, keilmuan di bidang tertentu ya, dia diakui otoritasnya. Nah, lebih merusak lagi kalau orang yang seharusnya punya otoritas justru merusak ilmu itu. Nah, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan ya, mimma akhafu ala ummati zallatu alimin wajidalu munafik fil Qur'an. ya, yang termasuk hal yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah orang-orang alim yang tergelincir, zallatu alimin, wajidalu munafik fil Quran, dan orang-orang munafik yang bermujadalah, ya, berhujah, berdebat menggunakan Al-Quran. Dia gunakan Al-Quran, ya, bukan untuk memperkuat iman, tapi justru untuk merusak pemikiran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah hermeneutika ini masalah serius, karena ini apa, merusak metodologi. Ya, kemarin sudah kita bahaskan, makanya Rasulullah SAW itu sudah mewariskan Al-Quran, Sunnah, dan juga ulama yang sudah merumuskan metode, ya, metode pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah metode pemahaman Al-Quran itu difahami dengan ilmu tafsir. Ya, jadi nah sekarang apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, di samping terus mengkritik, ya, ya, seperti yang selama ini telah apa kami lakukan, ya, melalui INSIS, acara Islamia, dan sebagainya, melalui buku-buku, ya. Maka sebetulnya sekarang ini agenda penting kita adalah kita harus mulai, ya, menulis tafsir Al-Qur'an yang serius. Ini tentu ajakan saya kepada para ulama-ulama muda kita gitu, agar sangat serius untuk menulis tafsir. Sebab saya sudah ketemu dengan banyak doktor Al-Qur'an, ya. Saya tanya gitu kan. Cobalah saya tanya, coba contoh satu ayat, ya. Misalnya dalam surat As-Saff ayat 4, ya, Allah berfirman, ya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Sungguhnya Allah cinta kepada hambanya, ya, yang berjuang di jalan Allah, ya, saffan, dalam bentuk saff yang rapi, seperti satu bangunan yang kokoh. Saya tanya, soffan ini apa? Dulu kalau kita pahami, soff itu kan orang baris gitu, ya, soff gitu, rapi gitu. Nah sekarang ayat ini apakah mencakup misalnya soff itu juga tentang ilmu? Karena perang paling dahsyat sekarang ini justru terjadi dalam perang informasi, perang budaya, ya kan, perang ilmu pengetahuan, apakah itu termasuk juga, ya, soff, karena babi gitu, ya, itu gak ada kita konteksnya, babi itu haram-haram aja sudah. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir gitu. Itu jangan dibaca konteks bahwa waktu itu kan babi Arab itu jarang sehingga mahal harganya misalnya gitu, ya. Dan kotor. Sekarang kan babi Jerman itu bersih, ya kan. Jadi sudah aman. Jadi sudah beda konteksnya dengan larangan abad ke-7 Masehi itu. Nah, itu babi sekarang sudah canggih. Gua kayak babi dulu enggak begitu, ya. Babi haram ya haram aja sudah. Mau konteks kayak apa tetap haram, ya. Jadi kecuali dalam keadaan darurat, babinya haram, tapi kondisi darurat ya orang terpaksa, ya. Jadi bapak-bapak sekalian, ini pentingnya, ya, kita memahami masalah hermeneutika ini, dan lebih penting lagi adalah kita harus menunjukkan, ya, bahwa tafsir Al-Qur'an itu mampu menjawab tantangan zaman. Ini jadi kita harus rot tapi juga itsbat. Nah, isbat inilah yang insya Allah sekarang sedang kita kerjakan, ya, sehingga nanti betul-betul kita bisa melahirkan, ya, tafsir gitu, ya, yang lebih baik, ya, dari tafsirnya Buya Hamka, tafsirnya Pak Quraisy Shihab, tafsir Pak Hasbi Ash-Shiddiqi, ya, tafsir ringkas yang ditulis oleh Ahasan. Itu, ya, ulama dan tokoh kita sudah banyak menulis tafsir di Nusantara ini, juga tafsir Al-Ibris misalnya. Saya dulu waktu SMP itu mengaji tafsir Al-Ibris, ya, tafsir berbahasa Jawa, Arab Pegon itu, ya, ditulis oleh Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, ya, jadi ayah dari Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, itu dulu saya ngaji kitab beliau itu, Al-Ibris itu, tafsir bahasa Jawa, dan banyak tafsir-tafsir di Nusantara ini. Sekarang di era sekarang kita perlu, ya, coba kita pengalaman saya akhirnya ya sudahlah. Yang ngotot hermeneutika ya sudah silahkan, ya, yang sekarang ini kita tugas kita hanya menyampaikan, menjelaskan, ya, ini loh, ya, kekeliruan bahaya hermeneutika seperti sudah diingatkan jauh-jauh oleh Prof. Naqib Al-Attas di Istek. Bahkan di Istek itu hermeneutika itu diajarkan satu semester. Itu saya nggak sempat ikut kuliah mata kuliah hermeneutika ini, ya, karena Prof. Al-Attas sangat serius. Karena mau mengkritik hermeneutika pakar hermeneutika, waktu itu Dr. Arief Ali Nayat, katanya dia muridnya Gadamer, itu didatangkan ke Istek dan mengajar itu. Nah, Dr. Ugi Soeharto, mungkin Dr. Samsudin Arief, Dr. Hamid Fahmi Sarkasi itu masih sempat. Karena saya datang belakangan ke Istek, saya nggak sempat ikut kuliah hermeneutika di Istek itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini salah satu tantangan, tapi tantangan itu harus kita jadikan sebagai apa ya, seperti virus, ya kan, yang menyerang kita. Insya Allah kalau kita kuat tubuh kita, ya, kita bisa memproduksi antibodi. Justru tantangan hermeneutika ini harusnya melecut kita, mendorong kita untuk bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik lagi, dan juga kemudian menghasilkan tafsir yang lebih baik dari tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya. Ya, ini tantangan berat. Ini masalah keilmuan. Jadi kita harus menjawab dengan masalah ilmu juga, dengan konsep keilmuan juga. Wajatilum bilatihi ya aksan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya minum dulu. Terima kasih. Pertama dari Nanang P. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ditanya, bagaimana cara bijak dan sistematis mengembalikan lembaga pendidikan, terutama yang sudah memiliki brand Islam di masyarakat luas, di jalan pemahaman yang benar terkait metode penafsiran Al-Quran, mengingat dampaknya yang luas dan produk-produk mereka yang sangat menyimpang. Jazakallah khair. Menurut saya ya, cara terbaik adalah kita membuat model pendidikan tinggi yang benar gitu ya. Ya itulah yang sebetulnya niat kami ya mendirikan At-Taqwa College ini. Kami ingin mengkaji betul-betul Al-Qur'an, nanti juga kita ada kuliah khusus tentang ilmu tafsir, ulumul Qur'an gitu kan. Juga tentang hermeneutika, ini kan bagian dari situ. Kita memahamkan itu. Dan ujungnya nanti ya kita harus melahirkan, karena pengalaman kami puluhan tahun ya begitu dikatakan, karena sejak tahun 2004 kami berinteraksi dengan masalah hermeneutika, berarti sudah 16 tahun sekarang ini gitu. Itu tidak mudah. Ada yang kemudian dalam tanda kutip bertobat lah gitu ya. Menyadari kekeliruannya gitu ya. Tapi banyak juga terutama yang sudah apa ya, sudah daihatnya gitu ya. Itu susah, sudah ngototnya bukan main. Ya sudah. Kalau bagi kita, kita enggak rugi apa-apa kok. Al-Qur'an, saya sering bilang gini, Al-Qur'an ini yang punya Allah, bukan kita. Kalau ada orang yang merusak Al-Qur'an, merusak pemahaman Al-Qur'an, dia akan berhadapan dengan Allah, bukan dengan kita. Jadi seperti Abdul Muthalib, ya kan, kakek Rasulullah SAW ketika Ka'bah mau diserang oleh Abraha. Orang mau merusak Ka'bah, kata Abdul Muthalib, beliau enggak minta, ya udah itu Ka'bah yang punya Allah kok. Jadi kita perlu ingatkan, Al-Quran yang punya Allah, ya kita jangan sembarangan ya membuat apa penafsiran-penafsiran. Kadang-kadang saya pun kalau nggak ngerti, jangankan kita, sahabat Nabi saja, kadang-kadang bertanya, Umar bin Khattab kalau nggak ngerti ayat, beliau bertanya kepada sahabat lain yang dianggap lebih faham. Ya, jadi itu saya pernah tanya misalnya gini ya, doa Nabi Ibrahim, ya, wajnubni wabaniya anna budal asnam. Rabbi innahuna adlana kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Saya tanya pada Ustaz Abdul Rahman Al-Baghdadi, karena saya anggap beliau orang alim ya. Ustaz, asnam itu saya tanya, bisa enggak diartikan berhala itu diartikan majas? Asnam memang dulu difahami patung gitu. Itu katanya digunakan kata asnam. Sekarang dengan ayat itu boleh enggak asnam itu saya terjemahkan dengan asnam itu ya memberhalakan uang, memberhalakan perempuan, memberhalakan kekuasaan. Boleh enggak menakbudal asnam? Asnam itu asnam. Beliau keberatan itu dengan pertanyaan saya. Beliau enggak bisa. Asnam di situ ya maknanya ini. Enggak bisa diartikan berhala uang, berhala kekuasaan. Ya itu kalau mau itu gunakan yang lain, bukan ayat itu. Ya, jadi enggak sembarangan. Ya. Itulah kata Prof. Alatas ya, kekayaan kita. Al-Quran itu. Jadi kalau Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa hadaratul Islam hadaratul nas, ya peradaban Islam itu peradaban teks. Memang kekayaan Islam ya apa ya, khazanah Islam yang utama itu justru teks itu, teks Al-Qur'an dan Sunnah itu. Itu yang enggak berubah, itu yang enggak dipunyai yang lain. Ya, rugi kalau justru kekayaan itu ya, khazanah Islam ini kita tinggalkan, ya, kemudian kita meminjam apa namanya sekali lagi gitu ya, seperti perumpamaan lampu Aladin yang ditukar oleh istrinya yang terpesona dengan tukang sihir gitu kan, lampu tukang sihir yang seolah-olah memukau ya, baru padahal itu nggak berkhasiat ya, seperti itu. Jadi cara yang terbaik begitu. Nah, cara yang harus kita lakukan terus adalah ya kita tugas kita tausiah itu saja ya, terus menulis ya, terus sampaikan ya kebenaran itu ya. Tapi memang akhirnya kita harus memberikan contoh. Kalau jadi kalau saya katakan perguruan tinggi, saya makanya kenapa saya katakan bahwa ya insya Allah kalau saya katakan Attaqwa College ini kampus terbaik ya, itu keyakinan kami begitu, karena kami punya landasan ya, konsep gitu ya, dan kami yakin karena dosen-dosen yang mengajar adalah dosen-dosen yang baik. Kan itu yang penting, pendidikan itu apa sih? Yang paling penting kan ya kan ilmu yang diajarkan benar, yang kedua gurunya benar ya kan, gurunya kapabel, gurunya alim, dan yang ketiga adalah muridnya ikhlas. Karena kalau masuk perguruan tinggi tidak ikhlas, dia niatnya cari gelar, mau cari pekerjaan, mau cari ini, nah itu sudah keliru. Ya, makanya kemarin ada yang datang ke sini dari Jogja, mau daftar Attaqwa College, ya sudah lulus aliyah, pernah jadi santri teladan, ya saya bilang, ke sini mau apa? Kalau ke sini niatnya mau cari ilmu, silahkan. Nah, dia niat belajar pemikiran Islam. Saya ingatkan, di sini enggak ada gelar loh. Ya, dan di sini gratis enggak, di sini enggak gratis. Belajar agama itu mahal. Orang belajar bahasa Inggris aja mahal bayarnya, belajar Al-Qur'an gratisan. Gitu ya. Mahal belajar agama itu. Nah, tapi enggak punya uang, nah itu soal lain. Gitu loh. Soalnya kalau bicara enggak punya, tapi kalau saya bilang orang belajar di, kalau dia diterima di kedokteran, orang mau jual sawahnya, orang mau jual mobilnya, orang mau jual rumahnya. Waktu saya kuliah di ISTEC di Malaysia tahun 2003. Semula saya dijanjikan beasiswa, tapi kemudian karena Prof. Alatas, Profesor Wan sudah diberhentikan dari ISTEC, beasiswa itu nggak ada lagi. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya pinjam. Ya, saya pinjam ke Dompet Du'afa Republika, saya pinjam ke Radio Dakta, saya pinjam ke Gemah Insani Press yang saya menulis tetap di situ. Dan saya jual mobil, ya. Jadi memang belajar itu perlu pengorbanan, niat. Karena saya sudah melihat, saya belajar ini baik di sini, ya, ilmunya benar, niat ikhlas itu, ya. Jadi cara terbaik untuk mengatasi ini adalah kita harus memberikan contoh. Ya, yang orang nggak bisa kita. Tugas kita bukan memberikan petunjuk, yang mengasih petunjuk itu Allah. Ya, kita berusaha sebaik-baiknya. Nah, itu ya jawaban saya begitu. Ya. Kemudian yang kedua. Selanjutnya dari saudara Wahyudi. Selanjutnya dari saudara Wahyudi Surinto. Apa pendapat tentang patriarki yang mana lelaki lebih dominan di Arab dan pendekatan ayat dengan budaya? Di mana saya dapat mengambil literasinya dari kitab-kitab Turoz? Bukan, itu contoh yang salah. Justru itu dulu nggak ada yang berpikir seperti itu, ya kan? Kan dulu gini ya, Islam itu bukan budaya Arab, beda ya. Meskipun Rasulullah itu orang Arab, beliau juga hidup di Arab, berjuang di Arab, mewujudkan peradaban di Arab, bukan berarti Islam itu agama Arab. Dulu nggak pernah ada pemikiran seperti itu. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh ya, melarang seorang perempuan ya untuk keluar rumah, padahal ayahnya sudah meninggal. Ayahnya meninggal, sang istri ini, dia sudah dipesani oleh suaminya, ya, jangan keluar rumah sampai suaminya datang. Nah, istrinya ini taat. Waktu ayah sang istri ini meninggal, ya, dia kirim utusan tanya ke Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengizinkan, tunggu sampai suamimu pulang. Itu keluar rumahnya seperti itu loh. Ya kan waktu itu nggak ada handphone, kalau sekarang istri sekarang ya kirim WA, ya itu sudah. Tapi zaman itu orang nggak ada yang bilang, oh, itu kan tradisi Arab, nggak ada yang seperti itu. Rasulullah itu bukan melestarikan budaya Arab. Banyak budaya Arab yang diislamisasi. Ya, budaya menindas perempuan kurang apanya di Arab. Ya, budaya berpakaian yang telanjang, ya kan. Jadi bukan jilbab itu budaya Arab, itu keliru. Jadi cara berpikir seperti itu ya, latar belakang budaya itu. Tafsir dengan berpegang kepada budaya. Tapi apakah nanti dalam pemahaman tertentu kita memperhatikan budaya, dalam aplikasinya iya. Iya kan? Misalnya jilbab itu iya, itu Islam. Tapi ketika model jilbab memperhatikan budaya, jelas dong, iya kan? Kalau perempuan muslimah, ya kan, berjilbab seperti pocong, ya baju seperti pocong, terus apa di atasnya juga ditali seperti pocong, pakaiannya putih gitu loh. Ya, apa itu enggak, itu budaya enggak begitu, ya kan? Perhatikan budaya. Islam perhatikan budaya. Makanya waktu ini adab nih, kaitan dengan adab ya. Waktu ribut-ribut tentang apa itu Quran langgam Jawa itu kan. Dicari dalilnya, mana Quran langgam Jawa dilarang gitu kan. Itu lihat videonya Pak Said Agil Munawar, ada di YouTube tuh. Ya, itu bagus, beliau marah betul itu dengan pengembangan Quran langgam daerah itu, dan akhirnya beliau protes keras ke Menteri Agama gitu kan, dan alhamdulillah kata beliau akhirnya SK-nya dicabut. Saya waktu itu bilang, tidak semua yang enggak di yang eksplisit enggak dilarang terus boleh. Ya. Saya waktu yang ada yang menghalalkan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim itu bilang begini waktu itu. Enggak ada larangan dalam Al-Qur'an, ya. Muslimah dilarang kawin dengan non-muslim. Mana coba redaksinya seperti itu? Saya juga bilang, Pak, juga di Quran enggak ada larangan kawin dengan anjing. Ayo mana? Dilarang kawin dengan anjing ada enggak di Quran? Bilang gitu kan. Jadi jangan begitu dong cara masa cara mengambil hukum begitu, ya. Nah, itu. Ya. Ada lagi? Jadi yang itu tentang mahar, terkait mahar. Apanya? Kan tentang patriarki, di mana lelaki lebih dominan di Arab tuh tentang mahar. Oh enggak, jadi gini loh. Itu jadi ini kasusnya ada jurnal, ya kan? Jurnal itu diterbitkan oleh mahasiswa Fakultas Syariah. Ya, resmi jurnalnya namanya Justisia. Nah, di situ ada tanya jawab gitu loh. Jadi tanya jawab mahasiswa ini bilang paman saya menikah dengan laki-laki Minang, wanita Minang. Loh, kok yang ngasih maharnya bukan paman saya, tapi yang perempuannya. Terus sang dosen ini bilang, paman kamu itu beruntung enggak dikasih enggak suruh bayar mahar. Sebab ayat tentang mahar itu turunnya di Arab. Harus dibaca dalam konteks budaya Arab. Kenapa yang ngasih mahar itu laki-laki gitu ya? Karena budaya Arab patriarki. Kalau di Quran yang ngasih mahar memang perempuan, itu nggak pernah ada perbedaan. Ini makanya saya bilang ini tafsir yang aneh. Gitu loh, bahwa ayat itu dibaca dalam konteks budaya. Ya, kalau semua begitu, semua ayat Quran turunnya di Arab. Kan gitu, ya kan? Nah, itu contoh ini yang keliru, ya, yang keliru, ya. Ada lagi? Dari Hendar Abu Royan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Apakah eksistensi jil di Indonesia masih muncul dan berkembang? Saya memperhatikan jarang yang muncul di akhir-akhir ini tokoh jil seperti Pak Ulil dan Pak Lutfi. Sepertinya sih jil sekarang sudah nggak terlalu populer. Saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau liberal terus ya kan gini. Kalau saya membagi liberal itu menjadi dua ya. Ada liberal yang sifatnya retail liberalism, ada wholesale liberalism. Jadi ada eceran ya, yang mengecer liberalisme itu dalam bentuk eceran. Nah, itulah yang pemikiran liberal yang diecer melalui internet ya, melalui TV, melalui koran, melalui buku ya, melalui nah nanti sekarang banyak liberal menggunakan lembaga-lembaga survei gitu kan. Begini-begini dan seterusnya. Itu menurut saya itu masih kategorinya eceran. Ya, yang berat itu yang wholesale liberalism ini, liberalisme grosiran gitu loh. Liberalisme yang sistemik, ya itu yang liberalisme dalam dunia pendidikan, ya karena ini yang melahirkan sarjana yang liberal, ya master yang liberal, doktor yang liberal. Kadang-kadang ini nggak sadar, itu yang jadi masalah itu, karena akhirnya dia merasa benar, ya dengan pemikirannya. Nah itu yang makanya secara menghadapinya juga beda. Jadi kalau di peringkat liberalisme eceran, ya asongan, ya harus dijawab dengan asongan, itu saja. Karena mereka nulis buku, ya kita harus nulis buku. Mereka bikin internet, kita bikin internet, ya kan? Mereka bikin koran, kita bikin koran. Mereka apa macam-macam caranya, ya sudah terus jawab seperti itu. Ini masalah keilmuan, jadi kita harus menjawab secara ilmu. Nah, kalau yang di peringkat pendidikan, ya kan? Ya harus dijawab, mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Ya, nah itu itu tantangan kita di situ. Nah ini yang lebih berat, ya, karena apa kemampuan, ya, hegemoni peradaban Barat yang liberal sekuler ini memang luar biasa, ya, mengemas sesuatu yang keliru, gitu ya, itu menjadi menarik. Nah itulah yang dalam Al-Quran, ya. Ya, dalam surat Al-An'am 112 Allah sudah mengingatkan kepada kita semua, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Dan musuh para nabi itu apa pekerjaannya? Apa siapa mereka itu? Sayatinal insi wal jinni. Ya, setan dari jenis manusia dan dari jenis jin yang mereka itu yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka menyebarkan, ya, membisikkan kata-kata yang indah dengan tujuan untuk menipu manusia. Ya, ini yang kita hadapi. Jadi sekali lagi, ya, masalah-masalah ini, gitu ya, nanti kita bahas masalah yang lain. Tantangan pemikiran kontemporer itu kita sikapi sebagai tantangan keilmuan. Dan kalau tantangan ini kita sikapi dengan betul, dengan proporsional, dengan sabar, ya, dengan kepala dingin, ya, insya Allah. Justru tantangan ini, gitu ya, itu akan menjadi pemacu, ya, kebangkitan Islam di negeri kita ini. Ya, semakin besar tekanan, ya kan, gitu. Kalau fisika kan begitu kan, semakin besar dorongan, gitu ya, maka akan semakin kuat daya tolaknya. Nah, jadi kalau tantangan ini kan begitu, virus itu semakin ganas, gitu ya, maka antibodi yang keluar dari tubuh kita, ya, merespon itu juga akan semakin kuat. Nah, gitu itu. Jadi kita ya pengalaman kami, ya, selama belasan tahun, ya, menghadapi masalah begini akhirnya, ya, menyadarkan juga bahwa, ya, kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu emosi, ya, apalagi resah, gitu ya, nggak usah, kita tenang aja, ya, ini Al-Quran ini punya Allah, ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan, ya, kita harus berkarya yang lebih baik, bekerja yang lebih baik, itu saja yang lebih penting. Biar nanti masyarakat insya Allah akan melihat kok, ya, mana yang betul-betul, ya, berkualitas, mana yang betul-betul tidak berkualitas. Ya nggak usah, kita nggak usah resah. Di zaman Rasulullah aja orang munafik banyak kok. Di zaman Nabi itu banyak orang munafik, orang kafir juga banyak. Ya, jadi kalau apalagi yang di zaman kita ini kualitasnya pas-pasan begitu, ya, kita masih jauh, ya, kita hanya berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan kebenaran, ya, begitu. Ada lagi? Itu dari saudara Amrullah dari Sumenep. Oh, Amrullah lagi? Rutin. Saya ingin bertanya mengenai tokoh-tokoh pengusung hermeneutika Barat, Islam, dan Indonesia. Dan tokoh-tokoh pengusung hermeneutika kontemporer baik di Barat, Islam, dan di Indonesia. Buku rekomendasi apa? Itu pertama. Yang kedua, buku rekomendasi apa saja yang harus saya baca agar dapat memfilter hermeneutika? Dan yang ketiga, apakah dosen pengampu mata kuliah hermeneutika berpaham liberal? Dan sebaliknya, apakah orang-orang liberal selalu mengusung hermeneutika? Iya. Kalau buku yang ringkas, ya, buku saya ini. Ya, ini hermetikan sayang ini enggak ada lagi kopinya, ya, udah habis ini. Ya, ini habis ini. Ini ringkas singkat. Kemudian baca buku Fahmi Salim, ya, yang Al-Qur'an itu. Tafsir Al-Qur'an itu tesisnya di S2 di Al-Azhar. Itu juga masalah hermeneutika. Itu lebih luas lagi, ya. Terbitan Gema Insani Press. Ada lagi khusus tentang Nasir Hamid Abu Zaid, karena ini tokoh yang menurut saya sentral nih. Ya, baca buku Dr. Henry Salahuddin, judulnya Al-Quran Dihujat. Nah, itu juga di situ bisa memahami bagaimana hermeneutikanya Nasir Hamid Abu Zaid, ya, dan juga bagaimana cara menjawabnya. Ya, kita sudah coba untuk menangkal itu. Dan kalau buku hermeneutika banyak sekali yang lain-lain, ya. Dan kita tuh gini, ya, maksud saya gini, saya kan juga a priori dengan hermeneutika ini sebetulnya metode tafsir bisa digunakan untuk teks budaya. Karena misalnya kita tadi, ya, memahami teks UUD 45, karena teks itu ada penulisnya kan, ada pengarangnya, ada yang nulis. Nah, yang kalau kita memahami tadi misalnya UUD 45 pasal 33 itu, kita perlu memahami pemikirannya Bung Hatta, ya, karena kabarnya yang berpengaruh terhadap penyusunan itu adalah Bung Hatta, ya, tokoh-tokoh kita yang lain. Jadi bisa dalam teks sastra, teks yang lain itu nasun insanion itu bisa dipakai hermeneutika. Tapi untuk teks Al-Quran jangan, karena ini Al-Quran itu sudah, itu datang dari Allah dan makna Al-Quran itu. Jadi begitu beberapa buku yang lain seperti itu. Ya, khusus ini perlu belajar sendiri ya, hermeneutika ini tantangan yang tidak ringan dan menarik ya, sekali lagi menarik. Ya, sekarang alhamdulillah semakin kesini kita perlu ada nanti yang falsafah hermeneutika ya, tentang bahasa ya, itu nanti kita harus punya ahli-ahlinya. Saya ingin ke depan ini muncul ya, ada dokter ahli linguistik, dokter ahli hermeneutika. Ya, sekarang insya Allah akan muncul lagi nanti yang lain. Ya, jadi tantangan ini harus disikapi secara ilmiah, supaya nanti melahirkan banyak ilmuwan di bidang tafsir dan hermeneutika ini. Itu keinginan kami begitu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Sebanyak soalnya. Ya, diacak aja deh satu. Dari saudara Ibnu Artawan, Ilmu Barok. Yang tanya Ustaz, seumpama di kampus belajar hermeneutika, bagaimana kita kontra terhadap pelajarannya yang ada penyimpangannya, yang tidak berakibat terhadap nilai akademis? Seumpama kita telah terlanjur mengambil mata kuliah hermeneutika, bagaimana kontra terhadap pelajarannya yang dapat mempertahankan nilai akademis? Atau nilai Mungkin maksudnya sudah ngambil mata kuliah. Ya, emang ini mata di beberapa kampus itu jadi mata kuliah wajib. Ya, saya tahu silabusnya, saya tahu. Ya, mahasiswa yang ngambil mata kuliah itu ya mudah-mudahan dosennya yang mengkritik hermeneutika, mudah-mudahan. Maksudnya penggunaan hermeneutika untuk tafsir Quran gitu. Tapi kalau dapat dosen yang justru menganjurkan, biasanya begitu yang banyak itu. Justru mendorong penggunaan hermeneutika untuk tafsir, ya banyak istighfar. Maksudnya banyak istighfar, ya kalau berani sih ya. Ya berikanlah kepada dosen itu, ya kan, doain dosen itu, ya kan, kunjungi, ajak dialog yang baik, Pak, Bapak ini buat tafsir baru loh Pak, nanti Bapak tanggung jawabnya berat loh Pak di akhirat gitu ya, ya kasih kalau nggak sanggup begitu ya kasihlah buku-buku yang mengkritik hermeneutika, ya resikonya nanti nilai akademiknya jelek, ah, itu resiko paling jauh Anda di DO, resiko paling jauh, nggak usah takut ya yang begitu, menurut saya gitu ya, dan itu. Tapi sekali lagi ya, saya ingin bahwa cara menolak ini, mengkritisi harus dengan cara yang baik ya, cara yang sopan, cara yang santun, dan juga sampaikanlah kebenaran dengan baik ya. Kalau menyampaikan kebenaran kepada penguasa kemudian berbuah resikonya menurut saya kalau nilai akademik kecil lah gitu ya, nggak apa-apa ya, yang penting lu. Tapi kalau apa ya, lihat yang mungkar itu nggak berani, ya kembali ke hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau bilisan aja nggak berani, gitu, apa yang dilakukan? Bil qalb dengan hati, ingkar saja. Dan itu ataful iman. Ya, silakan dipilih. Ya kan, kalau nggak punya kuasa, jelas ya. Kalau mahasiswa nggak punya kuasa, ya dengan lisan, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, yang saya tapi serius, lisan itu pelajari betul hermeneutika supaya Anda justru jadi faham itu masalah hermeneutika itu. Ya, dari situ. Ya, kalau tunggu. Diam aja waktu kuliah gitu ya, nanti setelah selesai kuliah dapat nilai bagus, nah setelah itu baru kritik ya, tulis tapi kritiknya ya, catat semua ungkapan-ungkapan dosen, terutama bukunya ya. Saya itu juga nunggu ya, contoh apa sih ya, contoh mata kuliah silabus dan buku panduan hermeneutika gitu ya. Yang saya terima itu cuma silabus selembar ya, hermeneutika mata kuliahnya ini, tujuannya begini, referensinya ini gitu. Tapi belum ada yang lengkap gitu ya. Satu hermeneutika di perguruan tinggi ya gitu. Ya seperti apa gitu. Penggunaan tafsirnya ya. Jadi terang saya waktu itu bilang, kalau memang tolong sebutkanlah apa sih kekurangan ilmu tafsir gitu ya. Kasih tahulah ya. Itu enggak juga gitu ya. Jadi akhirnya ya pokoknya kita pakai tafsir, kita pakai hermeneutika. Nah kalau begitu saya bilang, kalau begitu ya nanti kan tolong sebutkan ayat mana yang pakai tafsir, ayat mana yang pakai hermeneutika, terus kapan pakai tafsir, kapan pakai hermeneutika, kan gitu ya kan. Jadi sekali lagi ya, kita semua ya kita hanya bisa mengingatkan kan bahwa ini kita berhadapan dengan Al-Quran ini kalamullah. Ya sekarang begitu banyak anak-anak kita yang ingin ya mendalami Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran dari kecil, ya kan, jangan sampai ya kemudian justru pemahamannya dirusak, ya yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan berat, ya berat sekali yang begini nih, ya. Ya jangan kita menggampangkan ya masalah-masalah yang sangat berat, sangat serius ini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, demikian ya kuliah kita ini yang ke-10, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya kalau pertanyaan-pertanyaan lain yang belum bisa kita jawab, mudah-mudahan nanti kita ada waktu khusus menjawab pertanyaan ya. Kalau tidak mengambil satu sesi mata kuliah, mungkin kita tambah lagi sesinya ya. Ya insyaallah khusus untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Ya mohon maaf saya ini hanya saya bukan pakar di bidang tafsir ya, banyak sahabat-sahabat saya yang jauh lebih alim ya, dan saya selalu bertanya pada mereka kalau saya tidak paham gitu ya. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.